السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وبالخصوص إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas tentang ucapan-ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menakwilkan mimpi-mimpi, dan beliau termasuk orang yang ahli di bidang tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi di dalam pasal ini di akhirnya disebutkan fawaid, faedah, faedah, faedah. Dan faedah-faedah ini maksudnya faedah kharijiyah, faedah yang lepas. Ini enggak berkait dengan masalah mimpi atau tidak berkait dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, أخرج ابن سعد عن حيان الصائغ قال كان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله. Dikeluarkan oleh ابن سعد dari حيان الصائغ bahwasanya ukiran yang ada di cincin Abu Bakar tertulis sebaik-baik yang maha kuasa adalah Allah, atau sebaik-sebaik yang berkuasa adalah Allah. Al-Qadir lebih kepada makna kemampuan, sehingga mungkin diterjemahkan lebih dekat yang maha bisa, yang qadir, yang mampu, dan sebaik-baiknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah أخرج الطبراني عن موسى ابن عقبة. طيب شيء بشيء يذكر، sesuatu dengan sesuatu saling mengingatkan. Kalau cincinnya Nabi, apa naqshuhu? Ah, man ya'rif naqshuhu? Naam, Muhammad Rasulullah. Tetapi ditulis kata Muhammad di bawah, kemudian di atasnya Rasul, kemudian di atasnya Allah. Jadi jangan dibaca Allah Rasul Muhammad, tapi dibaca dari bawah. Muhammad Rasulullah. Naam. Qala, dikeluarkan oleh Tabrani dari Musa Ibn Uqbah, dia juga menyebutkan satu faedah. Qala la na'lam arba'ah adrakun nabiyya wa abna'uhum illa ha'ula'il arba'ah. Tidak aku pernah ketahui ada empat anak peranak yang semuanya bertemu Nabi, kecuali Abu Quhafah dengan anaknya Abu Bakar, dengan anaknya Abdurrahman, dengan anaknya Abdurrahman, Atiq ibn Abdurrahman, yang sungguhnya namanya Muhammad tapi dijuluki Atiq. Ini faedah. Kalau kamu lihat sahabat misalnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, bapaknya ketemu Nabi, anaknya ketemu Nabi, cucunya tidak. Iya kan? Ada yang anaknya atau cucunya, tapi kakek-kakeknya enggak ketemu Nabi. Tetapi empat anak peranak atau bapak dengan anaknya dan anaknya, seorang bapak punya anak dan anaknya punya anak lagi dan anaknya punya anak lagi, empat turunan semuanya ketemu Nabi. Aku enggak pernah tahu kecuali Abu Quhafah. Bapaknya Abu Bakar ini sempat ketemu Nabi dan masuk Islam. Kemudian anaknya Abu Quhafah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan anaknya Abdurrahman juga ketemu Nabi SAW. Dan kemudian anaknya Abdurrahman yaitu Atiq. Ini aku tidak pernah ketahui ada yang seperti ini kecuali beliau-beliau ini. Abu Quhafah dengan anaknya Abu Bakar, dengan anaknya Abu Bakar Abdurrahman, dengan anaknya Abdurrahman Atiq. Wa akhraj ibn Mandah ibn Asakir an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma aslama abu ahadin minal muhajirin illa abu bakr illa abu abi bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikeluarkan pula oleh ibn Mandah dan ibn Asakir dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang masuk Islam bapak dari seseorang dari kalangan muhajirin kecuali Abu Bakar. Muhajirin, para sahabat kibar, mereka tidak ada yang bapaknya masuk Islam kecuali bapaknya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Lebih unik lagi, sudah disinggung kemarin dalam bab sebelumnya, Abu Bakar menjadi khalifah, bapaknya masih ada. Berarti tinggi mana jabatannya? Tinggi Abu Bakar apa tinggi bapaknya? Abu Bakar khalifah, sedangkan Abu Quhafah bapaknya khalifah. Tinggi mana? Tetap tinggi khalifah. Tetap tinggi khalifah. Jangan kamu berkata tinggi bapaknya, karena bapaknya akan berkata pada khalifah, kamu macam-macam, berarti kurang ajar pada orang tua. Bisa begitu? Dan itu satu-satunya. Ini satu-satunya khalifah yang bapaknya masih hidup. Apalagi yang setelahnya. Apalagi masa khulafa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Lebih-lebih lagi tidak mungkin. Mengapa? Karena enggak mungkin anak jadi khalifah kecuali setelah bapaknya meninggal. Kalau enggak, ya bapaknya yang menjadi khalifah. Ini faedah-faedah seperti ini, faedah-faedah kharijiyah, faedah-faedah lepas. Ada faedah lain. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad juga, Sahibut Tabaqat, dan juga Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas berkata, kana asanna ashabi Rasulullah SAW Abu Bakrin As-Siddiq wa Suhail ibn Amr ibn Baydha. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling tua umurnya adalah Abu Bakar Siddiq dan Suhail ibn Amr ibn Baydha. Padahal secara logika, kalau sahabat yang bapaknya masih hidup, biasanya sahabat itu sahabat muda. Ya Pak ya. Seperti Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat, tapi bapaknya juga sahabat. Tapi beliau sangat muda. Tetapi Abu Bakar paling tua di antara para sahabat. Tetapi bapaknya masih hidup, yaitu Abu Quhafah. Taib, itu juga faedah. Bahwasannya di antara sahabat yang paling tua adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Suhail ibni Amr ibni Baydha. Sebagaimana kemarin ditanyakan, ayyuhuma asan, ana au ant, siapa yang lebih tua, aku atau engkau? Nabi pertanyaan bukan begitu. Siapa yang akbar, siapa yang lebih besar, engkau apa aku? Kata Abu Bakar, engkau ya Rasulullah. Akbar wa'az, engkau yang lebih mulia, engkau yang lebih besar, engkau yang lebih tinggi. Adapun aku lebih berumur. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Faedah yang berikutnya, akhraj al-Baihaqi di dalam Dalail, Dalail an-Nubuwah, an Asma binti Abi Bakrin, dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, qalat, berkata Asma, lamma kana 'am al-fath, ketika terjadi pembukaan kota Mekah, kharajat ibnatun li Abi Quhafah, keluar salah seorang anak perempuannya Abu Quhafah. Berarti apanya Abu Bakar? Ukhtuhu. Berarti saudarinya Abu Bakar, karena satu bapak. Ibnatun li Abi Quhafah, keluar salah seorang anak perempuan dari Abu Quhafah. Falaqiyat hal khair, kemudian berpapasan dengan pasukan berkuda. Wa fi unuqiha tuqun min warid, sedangkan di lehernya ada kalung dari perak. Fattata'ahu insanun min unuqiha, maka di sana terjadilah sesuatu, ada yang mengambil kalung tersebut dari leher ibnatu Abi Quhafah. Falamma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid, ketika Nabi sudah masuk masjid, Abu Bakar bangkit dan berkata, anshuduka billahi wal Islam tuqu ukhti, aku umumkan, aku meminta dengan nama Allah dan dengan nama Islam, siapa yang melihat kalung saudariku, adikku ini? Fa wallahi ma ajabahu ahad, demi Allah enggak ada yang menjawabnya, kata Asma. Kemudian diulangi lagi asaniyah, anshuduka billahi wal Islam tuqu ukhti, fama wa ajabahu ahad, enggak ada yang menjawab. Tsumma qala ya ukhta, kemudian berkata pada adiknya, wahai saudariku, ihtasibi tuq, sudahlah ya, harapkanlah hisab atas kalungmu. Ihtasib, karena mukhatabnya perempuan, ihtasibi, jadi berharaplah hisab atas kalungmu. Artinya sudahlah, jangan harap kembali, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi innal amanata al-yawm fin nasi laqalil, sungguh demi Allah, amanah pada hari ini sudah mulai berkurang. Ikhwan ibnina azakumullah, ini diantaranya barakallahu fikum, dari sebabnya adalah banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam, banyaknya orang-orang yang hudasa wa ahdin bikufrin. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Yang jadi syahid, yang menjadi faedah dan pelajaran, jangan itunya, tetapi hendaklah perhatikan apa ucapan Abu Bakar kepada adik perempuannya, ihtasibi tuqik, sudahlah. Berharaplah hisab. Ini barakallahu fikum, kalau engkau kehilangan sesuatu, mencari tidak ketemu, sudah harapkanlah kepada Allah Ta'ala sebagai pahala. Karena siapa yang ridha dengan apa yang hilang daripadanya, maka Allah akan berikan padanya pahala yang jauh berlipat kali, yang enggak bisa dibandingkan dengan apa yang hilang daripadanya. Kalau dia ridha. Faedah berikutnya. Ra'aitu bi khattil Hafidz Adz-Dzahabi. Aku melihat dari tulisan Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Yani bi khatti yadihi, dengan tulisan langsung dari tangan beliau. Bahwa Adz-Dzahabi menyatakan kana min man kana fardu zamanihi fi fanni, di antara satu-satunya orang di zamannya pada bidangnya. Saya ulangi terjemahannya. Di antara orang yang satu-satunya di zamannya dalam bidangnya adalah sebagai berikut. Jadi ini yang akan disebutkan nanti. Setiap zaman ada orang yang membidangi dengan bidang-bidang tertentu. Bidang-bidang tertentu. Yang dialah orang yang paling menonjol padanya. Tidak mesti yang baik. Bisa jadi juga yang jelek. Terkenal kejujurannya si fulan. Terkenal kedustaannya si Alan. Begitu. Ini masing-masing di zamannya. Kata Az-Zahabi rahimahullah. Abu Bakr As-Siddiq fin nasab. Dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ini tentang Abu Bakr As-Siddiq, ahli dalam bidang nasab. Umar bin Khattab fil quwwati fi amrillah. Sedangkan Umar bin Khattab satu-satunya orang di zamannya yang paling terkenal kekuatannya dalam menegakkan perintah Allah, kekokohannya dalam menegakkan perintah Allah. Utsman bin Affan fil haya, dalam rasa malu, yang paling terkenal di zamannya adalah Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah SAW ketika datang Abu Bakar, beliau dalam keadaan masih terbuka betisnya, atau dalam riwayat pahanya. Datang Umar masih demikian. Ketika datang Utsman, memperbaiki duduknya dan menutup betisnya. Maka dari dalam Aisyah melihat perbedaan itu. Ya Rasulullah, aku lihat tadi engkau ketika datang Abu Bakar, datang Umar, engkau tidak bergeming, tidak berubah dari tempat dudukmu. Tapi ketika datang Utsman, engkau merubah sikap dudukmu dan memperbaiki atau menutup kainmu ke pahamu atau ke betismu, dalam dua riwayat. Apa jawab Nabi? Afala astahi mimman yastahi minhul malaika. Oh, kama qala sallam. Bagaimana aku tidak malu pada orang yang malaikat pun malu kepadanya? Idan man kana fardu zamanihi fil haya Utsman bin Affan. Man kana fardu zamanihi fin nasab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Man kana fardu zamanihi fil quwwah fi amrillah Umar. Man kana fardu zamanihi fil i'tizal siapa? Atau wasil, siapa yang paling terkenal dalam i'tizalnya di zamannya? Jubai, akan disebut nanti insyaallah. Baik, yang berikutnya. Wa Aliun fil qada, dan Ali bin Abi Thalib satu-satunya orang yang terkenal di bidang qada, memutuskan keputusan-keputusan. Wa Ubay bin Ka'ab di dalam al-qira'ah, dalam masalah bacaan-bacaan. Zaid bin Thabit fil fara'id. Zaid bin Thabit orang yang paling terkenal di bidang hukum waris fara'id. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil amanah. Apa julukannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Aminu hadhihi al-ummah. Aminu hadhihi al-ummah, kepercayaan umat. Ibn Abbas fi tafsir. Yang paling terkenal dalam tafsir Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Abu Dzar fi sidqil lahjah. Abu Dzar terkenal dalam kejujuran ucapannya. Khalid Ibn Walid fi syaja'ah. Khalid Ibn Walid adalah orang yang paling terkenal keberaniannya. Wal Hasan Al-Basri fi tadzkir. Al Hasan Al-Basri terkenal dalam at-tadzkir, dalam memberikan peringatan kepada manusia. Wahab Ibn Munabbih fil qasas, dalam menyampaikan kisah-kisah sejarah tentunya. Wahab Ibn Munabbih. Wa Ibn Sirin fit ta'bir, karena hampir-hampir tidak ada orang berbicara tentang takbir mimpi kecuali pasti akan berkata qala Ibn Sirin. Setiap berbicara mimpi qala Ibn Sirin. Bahkan kalau engkau ingin mencari takwilnya, bahkan kalau engkau mencari di internet pun keluarnya qala Ibn Sirin. Dan pernah saya coba demikian dengan bahasa Arab tentunya, jangan dengan bahasa Indonesia. Nanti Ki Joko Bodo yang keluar. Barakallahu fiikum. Kalau bahasa Arab ta'bir mimpi akan keluar Ibnu Sirin. Nafi' fil qira'ah, dalam masalah qira'ah. Abu Hanifah fil fiqh. Karena madrasah beliau terkenal madrasah fiqh atau madrasatul ra'i. Kalau Imam Malik madrasatul hadis. Wa Ibnu Ishaq fil maghazi. Kalau bicara maghazi, sejarah-sejarah pertempuran, sejarah peperangan, sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, mesti enggak akan lepas dari kalimat qala Ibnu Ishaq. Mesti akan mengucapkan kalimat qala Ibnu Ishaq. Karena memang beliau faridu asrihi. Fi mada? Fil maghazi. Muqatil fit ta'wil. Muqatil fit ta'wil. Dalam masalah ta'wil. Ta'wil betulan. Bukan ta'wil berarti tafsir. Al-Kalbi fi qasas al-Quran. Wal-Khalil. Siapa Khalil? Ahli Nahu. Tapi beliau lebih terkenal pada arud dan qafiyah, urusan ketukan syair, hitungannya dan sebagainya, beliau ahlinya. Faridu asri. Fudail ibn Iyad fil ibadah, terkenal ibadahnya. Biasanya diiringkan bersama Fudail ibn Iyad siapa? Ibn Mubarak. Huwa faridu asrihi fi madha? Fil jihad. Jarang-jarang ulama yang seperti Ibnu Mubarak. Setiap jihad, peperangan-peperangan fisabilillah, dia paling depan. Kerabatnya, murid-muridnya, semua kaum muslimin menyatakan, wahai imam, wahai alim, engkau jangan ikut. Kalau engkau mati, kami enggak akan punya lagi ulama seperti engkau. Tetapi dia tutup wajahnya dan tiba-tiba sudah ada di depan dalam pertempuran. Dan beliau menulis kitabul jihad. Kemudian kata para ulama setelahnya, huwa ahaqqu bihi. Beliau paling pantas untuk menulis kitab jihad. Paling pantas untuk menulis kitab jihad. Mengapa? Karena beliau masya Allah dalam jihad fi sabilillah. Sibawai fin nahu. Sibawai fi mada? Huwa faridu asrihi fin nahu. Fardu zamanihi fin nahu. Malik fil ilm. Imam Malik fil ilmi, dalam keilmuan. Wa Syafi'i rahimahullah fi fiqhil hadis. Imam Syafi'i dalam fiqhnya hadis. Imam Malik fi ilmi al-hadith. Abu Ubaidah fil gharib. Tang gharib, gharib hadith. Ali bin al-Madini rahimahullah fil ilal. Dia ahlinya dalam bidang ilal, cacat-cacat hadis. Walaupun kalian semua, bahkan bukan kalian, para ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini secara syarat-syarat syurut sahih lengkap. Ketika beliau melihat hadal hadis mu'al, cacat. Sangat jeli dan sangat ahli dalam bidang ilal hadis. Wa Yahya bin Ma'in fil rijal. Yahya bin Ma'in dalam masalah rijal, rijalul hadis. Yang ini thiqah, ada saduq. Bukan hanya thiqah dan tidak thiqah, dia tahu kapan thiqah dan kapan tidak. Satu orang kata dia fulan thiqatun illa ba'da ihtiraq kutubihi kada wa kada. Atau dengan bahasa atau dengan sebab-sebab lain. Thiqatun an fulan wa dha'ifun an 'allan. Dia thiqah kalau nerimanya dari sana, dia tidak thiqah kalau nerimanya dari sini. Satu rawi. Sehingga urusan masalah ini tidak bisa dengan program komputer. Tak bisa. Ya. Kalau dikatakan thiqah, maka komputer akan menerima semua hadis dari dia thiqah. Ternyata dari rawi-rawi ini dia diterima, tapi dari rawi yang itu enggak diterima. Ini enggak bisa pakai komputer. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Adz-Dzahabi. Selanjutnya kata Adz-Dzahabi rahimahullah, Abu Tamam fi syair. Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi sunnah. Fi zamani. Kamu jangan berkata, bukankah kau dalam sunnah para sahabat lebih tahu? Ini bahasanya bukan begitu. Perhatikan kalimat pertamanya Adz-Dzahabi. Kana fardu zamani. Orang yang bersendirian di zamannya. Di zaman Imam Ahmad. Siapa yang seperti Imam Ahmad? Wallahi imam, alim, ulama di zaman Imam Ahmad. Ada yang terpaksa menyatakan Quran makhluk. Wahyu imam. Begitu dia datang ke rumahnya Imam Ahmad, Imam Ahmad enggak mau menerima. Menutup pintunya. Diketuk, salam, enggak diterima. Mengapa kau marah padaku? Padahal aku mengucapkannya hanya karena darurat. Wa illa duribat unuqi. Aku akan dipenggal leherku kalau aku menyatakan seperti kamu katakan. Enggak dijawab oleh Imam Ahmad. Sampai kemudian beliau mengatakan kalimat kepada imam ulama. Apakah engkau tidak melihat mereka-mereka yang di luar sana ketika mendengarkan seorang fulan ibni fulan menyatakan Quran makhluk, tidakkah mereka semuanya tersesat sehingga menangis ulama tadi sampai terseduh-seduh. Yang paling kokoh dalam membela sunnah di masa itu Imam Ahmad, tidak ada lagi. Hampir-hampir tidak ada lagi. Karena saat itu semua orang merasa sangat berat ujiannya. Imam Ahmad dicambuk, ditangkap, dipenjara, bahkan sampai dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak-injak oleh mereka rame-rame. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dilepas dan ditanya dalam keadaan berdarah-darah. Mada taqulu fil Qur'an? Qala Qur'an kalamullah. Al-Qur'an ucapan Allah. Tidak berubah. Rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau faridu asrihi fis sunnah dan dijuluki dengan qawamus sunnah. Al-Bukhari, Imam Bukhari faridu fi madha? Beliau orang yang satu-satunya di zamannya dalam masalah naqdil hadis, dalam mengkritik hadis. Maksudnya mengkritik sanadnya, mana yang dhaif. Mengapa beliau menjadi faridu asrihi? Karena sangat telitinya beliau dalam menyaring hadis yang sahih. Bahkan Imam Muslim pun di bawahnya. Di bawahnya Imam Bukhari. Kalau para imam-imam ahlul hadis melihat rawi yang ini thiqah, menerima dari rawi yang itu thiqah, dan ada dalam satu zaman, artinya ada imkanul luqi, memungkinkan untuk bertemu, bagi mereka cukup. Berarti sahih. Sanadnya bersambung. Mengapa? Karena rawi yang ini, umurnya dan tanggal lahir dan tanggal matinya, dengan rawi yang di atasnya memungkinkan bertemu dalam keadaan dewasa. Berarti sahih muttasil sanad. Imam Bukhari tidak cukup. Kata beliau, terbuktikah kalau orang ini pernah bertemu dengan orang itu? Yang satu di Yaman, yang satu di Syam misalnya. Apakah pernah dia safar ke Yaman? Pernah? Terima. Kalau enggak pernah, tidak diterima. Berarti ada rawi lain yang menyampaikan dari Yaman ke Syam. Siapa? Wallahu ta'ala alam. Imam Bukhari teristimewa dalam bidang ini. Syartul luqi. Kalau yang lain, cukup dengan imkanul luqi. Barakallahu fiikum. Al-Bukhari fi naqdil hadith. Wal-Junaid fi madha? Enggak pernah dengar Junaid. Fi tasawuf. Kalau engkau mendengarkan dari mereka-mereka kaum sufi, mesti akan berkata, qolal Junaid, qolal Junaid, qolal Junaid. Naam. Kalau enggak Junaid, Al-Bustami. Dan sejenisnya. Tetapi, barakallahu fikum, Al-Junaid rahimahullah, di awal-awal pertama sufi, mereka masih berada di atas sunnah. Kalaupun mereka lebih terkenal dalam bidang zuhud, tapi ketika berbicara, syarat kami pertama adalah memegang sunnah. Ini syarat torekot kami berpegang dengan sunnah. Tetapi semakin kesini, semakin jauh, semakin menyimpang, dalam keadaan masih berkata, qolal Junaid, qolal ila akhirih. Wa Muhammad bin Nasr al-Barwazi, fil ikhtilaf. Faridu asrihi fi madha? Fil ikhtilaf. Wal Jubba'i fi madha? Fil i'tizal. Tokohnya Mu'tazilah. Walaupun pencetus pertamanya adalah Wasil ibn Atha, tetapi pemikiran i'tizal itu berkembang, berkembang, berkembang, dan tokoh terkenalnya adalah Jubba'i fi zamanih. Al-Ash'ari. Yang dimaksud bukan Abu Musa, tetapi Abu Hasan. Bukan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, tapi Abu Hasan al-Ash'ari. Yang kemudian pemahamannya disebut Ash'ariyah. Huwa faridu ashrihi fi madha? Fil kalam. Dalam ilmu kalam. Ilmu filsafat. Walaupun diriwayatkan beliau kemudian bertaubat di akhirnya. Dan beliau kembali kepada sunnah. Dan menulis kitab Al-Ibana sebagai pencabutan dari pendapat yang lama dan menjelaskan bahwa aku berpegang dengan sunnah. Kemudian Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi terkenal dalam bidang kedokteran. Abu Ma'syar fin Nujum ay fi ilmi tasyir. Abu Ma'syar ahli dalam bidang perbintangan. Ini perjalanan bintang-bintang. Ibrahim Al-Karmani dalam At-Ta'bir. Ibnu Nabatah di dalam Al-Khutab, di dalam khutbah-khutbah. Abu Al-Faraj Al-Asbahani dalam Al-Muhadarah. Terkenal dalam muhadarah. Wa Abu Al-Qasim At-Tabrani dalam Awali. Wallahu a'lam. Ibn Hazm terkenal dalam bidang apanya? Huwa faridu asrihi fi madha? Naam. Fi dhahiriyah. Pemahaman dhahiriyah. Setelah siapa? Naam. Dawud al-Dhahiri. Tokoh lainnya berikutnya adalah beliau. Abu Hasan al-Bakri terkenal fil kadhibi dalam masalah kedustaan. Al-Hariri dalam maqamat. Apa maqamat? Nah, maqamat al-qira'ah. Bacaan-bacaan itu ada maqamatnya. Ada langgam-langgamnya yang diajarkan oleh mereka berkait dengan tajwidnya, berkait dengan riwayat-riwayatnya, dan itu terkenal di bidangnya Al-Hariri. Ibnu Manda fi sa'atir rihlah. Ibnu Manda terkenal dalam masalah rihlahnya. Beliau berjalan ke sana kemari untuk mencari ilmu. Al-Mutanabbi fi syi'r. Setahu saya Al-Mutanabbi itu Abu Tamam. Abu Tamam itu Al-Mutanabbi. Tidak tahu ini disebut dua kali. Abu Tamam sudah, ini Al-Mutanabbi. Abu Tamam Al-Mutanabbi. Wallahu a'lam. Al-Musili fil ghina dalam masalah nyanyian. As-Suli dalam masalah catur, syatranj. Al-Khatib al-Baghdadi dalam masalah suratil qira'ah, dalam masalah cepatnya membaca. Itu Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Ali ibn Hilal dalam masalah tulisannya kayak cetakan. Katanya, saya enggak tahu tulisannya. Atha As-Sulaimi fil khauf dalam masalah rasa takutnya terkenal. Al-Qadil Fadil dalam al-insya. Insya ini saudaranya ta'bir. Tadi di atas ada ta'bir. Bukan takwil mimpi, tetapi ta'bir dalam artian pelajaran ilmu ta'bir dalam mengungkapkan sesuatu dengan lughah. Demikian pula insya. Al-Asmu'i fil nawadir. Asmu'i terkenal dalam masalah nawadir. Nawadir sesuatu yang nadir, suatu jarang dipunyai, jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi beliau kalau menulis sesuatu nadir, nadirun fi kalamihi wa nadirun fi mawdu'ihi. Pembahasannya sangat sesuatu yang tidak dibahas orang lain. Ini al-Asmu'i. Asy'ad fi at-tama'. Ma'bad fi al-ghina. Ibnu Sina fi al-falsafah. Ini yang jelek-jelek ini. Dalam masalah nyanyian, dalam masalah filsafat Ibnu Sina ditulis besar-besar di beberapa rumah sakit Islam, katanya ahli kedokteran Islam. Sehingga masjidnya dalam salah satu rumah sakit disebut dengan Masjid Ibnu Sina. Padahal aslinya orang itu ahli filsafat yang sesat. Ucapannya dalam masalah akidah betul-betul kufur. Tapi memang dalam masalah urusan kedokteran, dia memiliki andil dalam pembicaraan, dalam ucapan tersebut. Tetapi lebih menonjol dalam bidang filsafat. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai dengan ini, walhamdulillah, khalifah yang pertama, dan yang akan datang insyaAllah kita masuk pada khalifah yang kedua, yaitu khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala.